Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Wala imamul muslim al-hajjat al-kushayri an-naysaburi fi sahihihi fi kitab al-tahara babu salawati al-khamsi wal-jum'ati ila al-jum'ah ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن أبي الدر بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى حرقتي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwatul kiram, kita lanjutkan kitab Sahih Muslim kita pada kitab Taharah bab tentang salat lima waktu Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, menggugurkan apa-apa yang terdapat antaranya dari dosa-dosa besar selama dia dijauhi, selama dosa-dosa besar tersebut dijauhkan. Lima Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, salat lima waktu Jumat ke Jumat menghapuskan apa-apa yang terdapat antaranya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan amalan-amalan yang disebutkan di bawah ini atau di atas tadi, di mana dia dapat mengukurkan dosa-dosa yang dilakukan antara amalan-amalan tersebut, yaitu antara salat lima waktu sehari semalam, antara Jumat ke Jumat, seminggu sekali, ya ini dapat menunggulkan apa-apa yang kita lakukan dari dosa-dosa kecil, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Nah, wala hadlasani Nasr bin Ali al-Jahdami bin Aliyin. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. نعم، riwayat berikut ini sama dengan riwayat di atas tapi tanpa tambahan ما لم تغش الكبائر. Antara salat lima waktu Jumat ke Jumat adalah mengukurkan apa-apa yang terdapat di antara keduanya. Naam. Qala hadatsani Abu Thahir wa Harun bin Sa'id al-Aili qala akhbarana Ibn Wahb an Abi Sahr anna Umar bin Ishaq maula Zaidata hadathahu an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. Adapun riwayat yang ketiga tetap dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan antara salat lima waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Di dalam ini ada tambahan Ramadan ke Ramadan. Ya, mengukurkan apa-apa yang terdapat antaranya jika dijauhi dosa besar. Jadi ada sarana penggugur sehari semalam, dialah salat lima waktu. Nabi mengumpamakan tentang salat lima waktu ini bagikan seseorang yang dia punya rumah di tengah danau. Tiap kali dia mau masuk rumah, dia harus terlebih dahulu menyeberangi danau, mandi, ya, barulah sampai ke danau. Apakah kira-kira orang semacam ini masih bersisa kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, tidak. Begitulah perumpamaan salat. Ya, orang mau masuk ke rumah, dia harus seberang dulu, harus berenang, mandi, baru sampai ke rumah. Apakah bersisa baginya kotoran? Jawabannya tidak. Begitulah kira-kira perumpamaan salat lima waktu. Sehari semalam menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Selepas subuh ini mungkin kita berbuat dosa-dosa kecil. Mata mungkin mandang haram, telinga mendengar yang haram, mungkin hati berpikir yang haram dan semacamnya. Nanti datang zuhur, gugurlah semua dosa-dosa tersebut. Nanti buat lagi dosa setelah zuhur. Asar, gugurlah dosa-dosa itu. Ya. Dan manusia tak akan mungkin lepas dari dosa selama-lamanya. Rahmat Allah SWT, Allah membuat ada amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Kalau manusia tak berdosa, mereka akan menjadi malaikat. Mereka akan menjadi malaikat. Dan mereka bukan malaikat, karena mereka dilengkapi dengan nafsu dan syahwat. Karena itulah manakala mereka taat seperti malaikat, mereka lebih utama daripada malaikat. Karena mereka tak diberikan perangkat nafsu dan syahwat, sementara mereka punya. Bila mana mereka buruk, ya tak taat kepada Allah SWT, bermaksiat bahkan kufur, maka mereka lebih buruk lagi daripada binatang-binatang ternak. Lebih baik binatang ternak dari mereka. Ini penggugur sehari semalam. Ada penggugur seminggu sekali, dialah Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Kemarin kita telah melaksanakan salat Jumat di hari Jumat, sampai Jumat akan datang. Ya, apa yang kita lakukan antara Jumat ini dengan Jumat akan datang, digugurkan dengan salat Jumat akan datang. Kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain, ini setahun sekali. Ya, bila datang Ramadan yang akan datang, segala yang kita kerjakan dari perbuatan dosa-dosa besar selama setahun ini dihapuskan dengan puasa Ramadan. Alangkah luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala, alangkah besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah menciptakan berbagai macam, mensyariatkan berbagai macam amalan yang dengannya dapat gugur dosa-dosa kita. Dengan catatan selama dijauhi dosa-dosa besar. Itu segala macam dosa yang diancam pelakunya dengan laknat Allah, dengan murka Allah, kemarahan Allah. Diancam dengan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Diancam masuk neraka, diancam dengan had di dunia. Inilah dosa-dosa besar. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر تحويل قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتودأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقبلة ووجهه مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتودأ فيبلغ أو فيسبغ هدوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Berkata Imam Muslim rahimahullah, bab dzikril mustahab aqibal wudu, bab tentang zikir yang disyariatkan, dianjurkan, diucapkan selepas wudu. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Berkata Uqbah, "Kanat alaina ri'ayatul ibil." Kami ditugaskan untuk mengembalakan unta-unta. Faja'at naubati, maka datanglah giliranku. Karena mereka biasanya tidak semuanya mengembalakan unta-unta mereka. Biasanya mereka beberapa orang berserikat untuk bergantian mengembalakan unta, agar yang tidak mengembalakan unta bisa mengerjakan segala macam aktivitas mereka, bertanam, berjual beli, menyelenggarakan hajat mereka. Maka mereka buat giliran bergantian untuk memudahkan mereka agar mereka dapat mencari penghidupan. Kata Uqbah, faja'at naubati Uqbah bin Amir, maka datanglah giliranku yang mengembalakan unta-unta itu. Farawahtuha bi'ashiyin, maka aku sudah berhasil memulangkan unta-unta tersebut ke tempat-tempatnya ketika sore hari. Maksudnya dia sudah kelar kerjaannya. Ya, mencari makan untuk unta-unta, kemudian sore hari mengembalikannya ke tempat masing-masing. Selesailah tugasnya. Setelah itu dia pun datang menimba ilmu. Fa adraktu Rasulullah SAW qa'iman yuhadditsun nas. Ketemukan kala itu Nabi sedang berjalan berdiri di hadapan manusia. Inilah gairahnya para sahabat menimba ilmu. Kerja tetap kerja. Lepas kerja mereka datang menimba ilmu. Bahkan sebagian mereka berganti-ganti sebagaimana kisah Umar dan sahabat Ansar. Mereka sepakat hari ini Umar yang mencari nafkah, dia yang ya mengerjakan pekerjaan Umar ya untuk mengaliri sawah-sawah mereka kala itu, ladang-ladang mereka. Besok gantian pula, mereka begitu bergantian. Hari ini giliran Umar datang di majlis Nabi, maka sahabatnya yang menggantikan fungsi Umar bekerja. Besok sahabatnya Umar yang menggantikan, begitulah seterusnya. Ini menunjukkan tak ada alasan meninggalkan majlis ilmu. Ya, apa yang dapat oleh Umar bin Khattab, dia pulang dia sampaikan kepada sahabatnya untuk diapal, yang dihafalkan, diingat, ditulis. Begitulah kerja mereka. Sampai suatu ketika kata Umar di malam hari, ya, dia mengetuk pintuku pelan, tak membangunkan orang yang sedang tertidur, tapi yang belum tidur akan mendengarkannya. Aku pun keluar kaget. Ya, dia katakan, Umar, Umar, kataku, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah telah datang tentara Romawi? Ya? Kata dia, lebih dahsyat daripada itu. Apa lebih dahsyat daripada itu? Karena mereka sudah digambarkan akan diserang oleh Romawi. Romawi telah bersiap-siap menyerang mereka. Kata dia, lebih dahsyat daripada bala tentara Romawi. Apa itu? Nabi menceraikan semua istri-istrinya sampai akhir kisah. Artinya di situ bahwasanya mereka berganti-gantian untuk mencari ilmu. Maka di antara rahmat Allah, antum Allah berikan kesempatan untuk mencari nafkah. Di siang hari, malam hari menimba ilmu. Pagi hari menimba ilmu, ini rahmat besar. Dan jangan sampai terhalang daripada hal ini. Cukuplah bekerja di siang hari, malam belajar. Antara maghrib ke isya enggak lama. Pagi belajar. Sampai jam 6 enggak lama. Tapi rutin istiqomah sampai mati kita. Ya. Ini kebaikan yang jangan lepas daripada kita. Satu kali duduk di majlis ilmu lebih utama daripada salat sekian ribu rakaat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dengan itu kita akan dapat senantiasa istiqamah. Hati kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis ini, farawahtuha bi'ashiyin, aku pun memulangkan unta-unta itu ke tempatnya masing-masing di sore hari. Setelah itu aku mendatangi majlis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendapati Nabi sedang berdiri, yuhadditsunna, sedang menyampaikan hadis kepada manusia. Fa adraktu min qawlihi, aku sempat menangkap daripada sabdanya. Artinya dia tak sepenuhnya mendapatkan apa yang disampaikan Nabi karena dia terlambat. Kenapa terlambat? Karena ada hajat, dia mengembalikan unta-unta yang dulu baru datang ke majlis. Dia tanggung jawab dulu dengan urusannya baru datang ke majlis. Maka dia sempat mendapatkan di antara perkataan Nabi, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yatawadda." Tidaklah ada seorang muslim yang berwudu, fayuhsin wudu'ah, dia menyempurnakan wudu'nya dengan benar. Ya, membasuh dan mencuci semua anggota yang diperintahkan untuk dicuci dan dibasuh dengan benar. Tsumma yaqumu fa yusalli raka'atain, kemudian dia bangun salat 2 rakaat. Muqbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhihi. Salat dengan khusyuk, dengan sepenuh hati dan wajahnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Wudu dan salat 2 rakaat wajib baginya surga selama salatnya khusyuk. Dalam dua rakaat tersebut tak kemana-mana hatinya, fokus konsentrasi. Qala faqultu ma ajwada hadhihi, berkata perawi, berkatalah Uqbah, alangkah indahnya perkataan Nabi ini, maksudnya alangkah mudahnya masuk surga. Sekedar kita berwudu dengan baik benar, salat dengan khusyuk, masuk surga. Ma ajwada hadhihi, alangkah indahnya hadis ini, alangkah mudahnya. Dan memang begitulah rahmat Allah itu mudah didapatkan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Maka alangkah menakjubkan, alangkah aneh jika ada yang masuk neraka padahal rahmat Allah itu luas, menunjukkan betapa sempitnya kebaikannya, banyaknya keburukannya, padahal begitu mudah berbuat kebaikan. Kemudian fa idza qa'ilun baina yadayya yaqul, tiba-tiba ada yang di depanku berkata, allati qablaha ajwad, ini katakan Nabi sebelumnya lebih baik lagi, maksudnya lebih indah lagi, lebih menakjubkan lagi, bukan hanya sekedar surga. Fa nadartu, aku pun menoleh, fa idza Umar, ternyata yang berkata-kata itu Umar. Qala, berkata Umar, inni qad ra'aituka ji'ta anifan, aku melihat engkau datang tadi terlambat. Qala, berkata Umar, Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah ada salah seorang kalian berwudu fayubliga atau fayasbiga al-wudu, maka dia menyampaikan air pada seluruh tubuh anggota wudunya atau menyempurnakan wudunya. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'ah, dia boleh masuk dari pintu-pintu surga dia mana mau. Yang berwudu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Jumlah pintu surga 8, jumlah pintu neraka 7. Ya, menunjukkan rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Maka dia buat pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Naam, tafadhal Syekh. Qala wa haddatsanahu Abu Bakr bin Abi Shaybah, qala haddatsana Zaid bin al-Hubab, قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر مثله غير أنه قال من تودأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya, berkata Imam Muslim rahimahullah dengan menyebutkan sanadnya, di antara Muslim dan Rasulullah di sini terdapat sekitar 6 perawi, 6 tingkat, 6 level, sampai kepada sahabat Nabi Uqbah bin Amir al-Juhani. Bahwasanya Rasulullah bersabda, فذكر مثله maka disebutkanlah hadis seperti di atas. Ghairu annahu qal, tetapi dalam lafaz ini kami mengatakan man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, faqal, kemudian berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini tambahannya. Di atas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, ini asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah tambahannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan baginya pintu surga yang 8. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalaupun dia tambahkan dengan doa yang dimulai oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam hadisnya dengan sanad yang baik, dia tambahkan lagi Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin, maka lebih baik lagi. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang bertaubat, mensucikan diriku dari segala macam dosa-dosa. Jadikan pula aku dari golongan orang-orang yang suci, mensucikan anggota tubuhku dari segala macam najis. Ada dua kotoran yang harus kita hilangkan. Pertama adalah kotoran hati. Ini penuh dengan berbagai macam dosa, maksiat, syahwat, syubhat. Itu dengan taubat jalannya. Yang kedua, membersihkan kotoran-kotoran luar dengan wudu dan mandi. Jadi Islam memperhatikan kebersihan luar dan dalam. Ya, tak hanya luar saja dibersihkan, dalam pun dibersihkan. Tak hanya dalam dibersihkan, luar pun dibersihkan. Ya. Dan Imam Nawawi menyebutkan juga terdapat keterangan berupa hadis yang diikuti oleh Imam Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah. Dan dia mengangkatnya ke Rasulullah. Bacaan zikirnya adalah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wahdahu la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini boleh pula diucapkan. Ya, maka kawan-kawan sekalian, minimal ucapan syahadat tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu minimal. Walaupun ditambahkan Allah waja'ala minat tawabin waja'ala minat tahirin, maka bagus-bagus saja. Atau ditambahkan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta wahdahu la syarika lak astaghfiruka atubu ilaik. Inilah zikir-zikir yang berkaitan dengan apa yang dibaca selepas wudu. Naam. Babu fi wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qal haddatsani Muhammad ibn Sabbah قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن يزيد بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له تودع لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأقفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى مرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Muslim رحمه الله باب وضوء النبي, باب tentang wudu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan untuk Nabi sebagaimana yang diceritakan kepada kita dari Umar, daripada Affan, dari Utsman bin Affan. Adapun berikutnya adalah wudu Nabi yang diceritakan kepada kita oleh Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Ya. dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Qala, qila lahu, berkata perawi hadis ini, dikatakan kepada sahabat Nabi ini, ya Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, tawadda lana wudu'a Rasulullah, ajarkanlah kepada kami bagaimana berwudu' Rasulullah. Berwudu'lah untuk kami lihat bagaimana Rasulullah berwudu'. Dia menunjukkan di antara metode pengajaran adalah langsung praktek. Ya, bila mana itu yang paling memudahkan. Daripada dia berbicara, Nabi berwudu' begini, begini, langsung dia berwudu', dilihat oleh para ya, tabi'in. Ya. Fada'a bi'ina, maka dia panggil seorang untuk menghadirkan kepadanya air dalam satu wadah. Fa'akfa'a minha ala yadaihi. Ya. Kemudian dia menuangkan pada kedua tangannya. Faghassalahuma salasan. Maka dia mencuci kedua tangannya, maksudnya telapak tangannya tiga kali. Faghassalahuma salasan, dia cuci kedua telapak tangannya tiga kali. Maka ini pertama kali dia panggil seseorang menghadirkan wadah air, kemudian dari wadah tersebut dituangkan ke tangannya agar dia cuci. Dicucilah tangan tiga kali. Setelah tangannya dianggap bersih, steril tiga kali, thumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Ya, barulah setelah itu dia masukkan satu tangannya ke dalam wadah tersebut. Wala gayung. Ya, dimasukkan satu tangannya ke dalam air tersebut. Sebelumnya dicuci dulu dengan air tersebut kedua tangannya. Setelah dicuci tiga kali, dia masukkan satu tangannya ke dalam, satu tapak tangannya ke dalam wadah tersebut. Fastakhraja, kemudian dia keluarkan. Famadmada wastansyaqa min kafin wahid. Jadi dia ambil, kemudian dia keluarkan, berkumur-kumurlah dia sekaligus masukkan air ke hidungnya, ya, dengan satu tangan. Ya. Ambil seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan hidungnya, dia berkumur-kumur sambil masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan satu tapak tangan. Wa fa'ala dzalika salasan, dan itu diulangi tiga kali. Ambil lagi, kumur-kumur lagi, masukkan air ke hidung, keluarkan tiga kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian dia masukkan lagi tangannya ke dalam air tersebut dan mengeluarkannya. Faghassala wajhahu thalathan. Dia masukkan lagi air, kemudian mengangkat tangannya yang dalamnya sudah ada air, mencuci wajahnya tiga kali. Tiga kali maksudnya tiga kali ulangnya. Sekali, masukkan lagi dua kali, masukkan lagi tiga kali. Dengan satu tapak tangan. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian dia masukkan lagi tangan yang satu tadi, kemudian dia keluarkan. Faghassala yadayhi ilal mirfaqain, maka dia mencuci kedua tangannya sampai ke siku. Marrataini marrataini, dua kali dua kali. Sebelumnya tiga kali tiga kali, ini dua kali dua kali. Ya, jadi dalam berwudu tak mengapa yang satu dua, yang satu tiga, yang satu satu, enggak ada masalah. Minimalnya satu, maksimalnya tiga. Marrotain, marrotain, dua kali, dua kali. Tumma adakhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian dia masukkan lagi tangannya, kemudian dia keluarkan. Famasaha bira'sih, maka dia pun mengusap, diambil air, ya, dari dalam wadah tersebut. Kemudian dia percikan sepecam ini. Setelah itu dia mengusap. Famasaha bira'sihi, mengusap kepalanya. Beda mencuci dengan mengusap, ya. Mencuci, betul-betul dicuci. Wah, mengusap sekedar usap aja dari atas. Wa aqbala biyadihi, maka dia bawa dengan tangannya dari arah depan, wa adbar ke belakang. Ya. Ini mengusap. Dan berperiwayat dia kembalikan lagi ke depan. Thumma ghassala rijlaihi, kemudian dia mencuci kedua kakinya. Mana telinga? Telinga langsung setelah dari mengusap, mengusap kepala seperti ini, balik ke atas, langsung ke telinga. Thumma ghasala rijlayhi, kemudian dia mencuci kedua kakinya, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Berarti sekali-sekali. Jadi ada yang tiga, ada yang dua, ada yang satu. Thumma qala, kemudian berkatalah laki-laki ini, Abdullah bin Zaid bin Asim, hakadha kana wudu Rasulullah SAW. Beginilah kiranya wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpadahkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.